fa'ili. Ada apa, Den? Anabi santum jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir kita pada pembahasan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq kunyahnya siapa? Anta ya man saya ucap Abu Bakar Siddiq. Nama kunianya siapa? Anta ya Abasaki. Anta ya Abu Talha. Abu Bakar Siddiq. Kunianya siapa? Akhi Adam. Akhi Adam juga masih tidak tahu. Abu Bakar As-Siddiq nama kunyahnya siapa? Man sayujib, siapa yang mau jawab? Anta ada tidak tahu juga? Masya Allah. Abu Bakar, berat ini soalnya kayaknya. Abu Bakar As-Siddiq siapa? Hah? Abu Bakar ya? Abu Bakar, itu kan kunyah. Nah, kena coba lagi. Abu Bakar, ya kan? Betul. Abu Bakar itulah nama kunyah. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Utsman, nama kunyahnya Abu Quhafah. Beliau punya nama lain selain Abdullah. Siapa yang tahu? Siapa? Hah? Atiq. Naam, Atiq. Kenapa namanya Atiq? Kenapa kok dipanggil Atiq? Kenapa kok dipanggil Atiq? Karena wajahnya yang tampan. Sebagaimana disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, ya. Tampan Abu Bakar Siddiq itu, masya Allah. Dagang kaya, yang dekat dengan kaumnya, yang dicintai oleh kaumnya. Beliau menampakkan keislamannya, ya, tidak sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Beliau tampakkan dan beliau langsung berdakwah. Beliau memang sebelum itu dekat dengan kaumnya. Kaumnya dekat, ya, dengan beliau, merasa dekat dengan beliau. Nah, ketika orang-orang datang kepada beliau, baik dari kalangan pedagang atau orang-orang yang lain yang dekat dengan beliau, yang beliau percaya, beliau dakwahkan al-Islam. Siapa saja yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq? Siapa saja yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq? Anta Abdur. Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah. Talhah bin Ubaidillah. Siapa lagi? Masya Allah, udah banyak ini dibantu antum. Siapa lagi di antaranya? Hah? Utsman bin Affan, masya Allah. Pedagang, sama-sama pedagang. Pedagang besar, sama-sama pedagang besar. Ya. Masya Allah. Akhlaknya sama-sama bagus, sama-sama baik. Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma aslama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian masuk Islamlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini namanya Amir. Ya, Amir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau juga minal mubasyarina bil jannah, termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Abu Salamata ibni Abdul Asad, masuk Islam juga Abu Salamah bin Abdul Asad. Wal Arqam bin Abi Arqam, masuk Islam juga Al Arqam bin Abi Arqam. Disebutkan di sini wa fi darihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan min Quraisy bi Makkah. Di rumahnya Al Arqam bin Abi Arqam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dakwahnya masih bersembunyi dari orang-orang Quraisy di Makkah. Yad'un nas fiha ila al-Islam, beliau mengajak manusia kepada Islam. Wa kanat daruhu ala Safa, karena rumahnya di pucuk bukit Safa, di atas, jadi tidak nampak di bawah, ya di atas. Makanya di situ Rasulullah SAW mudah mendakwahkan Islam secara tersembunyi. Hatta takamal al-muslimun 40 rajulan, sampai ya genap 40 orang yang masuk Islam di Islami Umar, dengan penutupnya Umar bin Al-Khattab di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Falamma takamalu 40 rajulan kharaju, ketika telah sempurna 40 orang, telah cukup genap 40, baru mereka keluar. Dan juga masuk Islam juga Utsman bin Mas'ud wa akhawahu, dan dua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Wa Ubaidah bin Al-Harith, masuk Islam juga Sa'id bin Zaid bin Amr. Ini salah satu dari mubasyarina bil jannah, salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid bin Amr, ya. Sa'id bin Zaid bin Amr, Abul A'war. Ayahnya namanya Zaid bin Amr, salah seorang yang berpemahaman Hanifiyah. Lam yasjud lisanam abadan qat, lam yasjud lisanam qat, belum pernah sujud kepada berhala sama sekali Zaid bin Amr ini. Ya, berpemahaman sebagaimana pemahaman Nabi Ibrahim al-Hanifiyah, agama yang lurus. Zaid bin Amr sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'itsa yaumal qiyamah ummatan wahidatan." Dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seorang diri. Zaid bin Amr, ayahnya Sa'id, ya. Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr ini sepupunya Umar. Sepupunya Umar bin Al-Khattab. Sedangkan Sa'id ini anaknya Zaid. Berarti Umar Masya Allah sudah cukup berumur ya. Dibandingkan Sa'id yang masih hidup ya ketika itu. Sama-sama hidup dengan Umar, sama-sama sezaman. Ya, Sa'id ini anak sepupu. Ya. Anak sepupunya Umar. Sa'id bin Zaid bin Amr. Wa imra'atuhu Fatimah, dan istrinya Sa'id bin Zaid juga masuk Islam, yaitu Fatimah. Fatimah bintul Khattab. Fatimah bintul Khattab ini saudarinya siapa, Uda Budi? Fatimah bintul Khattab saudarinya siapa? Udah Putih masih berpikir. Fatimah bintul Khattab saudarinya siapa? Umar bin Al-Khattab. Jangan takut-takut ya. Jangan takut-takut. Apa yang terlintas di benak, langsung sampaikan. Insyaallah kalau salah, ada yang meluruskan. Ana enggak akan mengatakan, telah berfatwa kepadaku pulang-pulang-pulang. Di luar sana enggak ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misal antum ditanya, apa yang terlintas di benak, sampaikan aja. Enggak apa-apa, ya. Aman insyaallah. Fatimah bintul Khattab juga masuk Islam. Fatimah bintul Khattab ini istrinya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ya anak sepupu Umar, ya. Umar punya sepupu namanya Zaid. Zaid punya anak namanya Sa'id. Nah, Sa'id ini menikahi saudarinya Umar, yaitu Fatimah bintu Al-Khattab. Ukhtu Umar, saudarinya Umar. Dengan sebab Fatimah inilah Umar masuk Islam. Ya, karena dia melihat ya, di dalam sejarahnya disebutkan pula di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau yang lainnya. Ya. Di situ Umar marah ketika Fatimah masuk Islam. Marah, kemudian terjadilah di situ ya kekerasan, sampai ketika itu Umar terharu akhirnya masuk Islam. Karena Umar ini memang pernah didoakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'izzal Islam bi rajulaini mimma syi'ta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang engkau kehendaki. Siapa saja? Abu Jahal dan Umar. Ya, Abu Jahal ya. Abu Jahal dan Umar. Ternyata Allah memilih Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Islam mulia dengan sebab masuk Islamnya Umar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahihul Bukhari. Mazilna, senantiasa kami di dalam kemuliaan mundu aslama Umar, semenjak Umar masuk Islam. Nah, ini Fatimah bintu Al-Khattab, istrinya Sa'id bin Zaid, ya. Saudarinya Umar. Demikian pula Umar pernah menikahi saudarinya Sa'id bin Zaid, ya. Saudarinya Sa'id bin Zaid, yaitu Atikah bin Zaid. Masya Allah ya, berdekatan zaman dulu itu memang berdekatan nikahnya. Dari masih termasuk ya bahasa kitanya keluarga lah. Tapi tidak mahram ya. Sa'id bin Zaid ini punya saudari namanya Atikah. Atikah bin Zaid. Zaid itu sendiri sepupunya Umar ya. Sepupunya Umar. Zaid punya anak namanya Atikah. Atikah itu dinikahi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Asma bintu Abi Bakar. Kemudian masuk Islam juga Asma bintu Abi Bakar. Wa Aisyah bintu Abi Bakar. Wa Aisyah bintu Abi Bakar. Aisyah bintu Abi Bakar. siapa nama ayahnya Aisyah bintu Abi Bakar. Abu Khadijah. Aisyah bintu Abi Bakar. Nama ayahnya siapa? Hah? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, itu kunyahnya. Namanya? Abdullah bin Uthman. Wahiyya yawma idzin saghiratun. Ketika itu masih kecil Aisyah masuk Islam. Wa Khabbab bin Al-Arad masuk Islam juga, Khabbab bin Al-Arad. Wa Umair bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Mas'ud bin Al-Qari, wa Salid bin Amr, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, wa mra'atuhu dan istrinya Asma bintu Salamah, wa Khunais bin Hadzafah, wa Amir bin Rabi'ah, wa Abdullah bin Jahash dan saudaranya Abu Ahmad, wa Ja'far bin Abi Talib dan istrinya Asma bintu Umais, wa Hatib bin Al-Harith dan istrinya juga Fatimah bintu Al-Mujallal dan saudaranya Hattab dan istrinya Fukaihah bintu Yasar, wa Ma'mar bin Al-Harith, wa Sa'ib bin Uthman bin Mad'um, wa Al-Muttalib bin Azhar dan istrinya juga Ramlah bintu Abi Auf, wa Naham, nama Naham Nu'aim bin Abdillah, wa Amir bin Fuhairah dan juga Khalid bin Sa'id bin Al-As dan istrinya Aminah bintu Khalaf, wa Hatib bin Amr dan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan Waqid bin Abdillah, Khalid, Amir, Aqil, Iyas Banul Bukair bin Abdi Yalil, wa Ammar bin Yasir, wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Banyak ya. Alhamdulillah, banyak yang masuk Islam. Kemudian dengan banyaknya yang masuk Islam, akhirnya dakhalan nas fil islami arsalan. Manusia masuk Islam dengan berkelompok-kelompok. Ya, yang satu mendakwahkan kepada keluarganya, kepada kaumnya, kepada teman dekatnya. Akhirnya dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, akhirnya banyak yang masuk Islam. Minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Banyak yang tertarik dengan Islam. Karena memang ajarannya indah, mudah, dan memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyengsarakan umat. Hatta fasha dzikrul Islam di Makkah, sampai tersebarlah penyebutan al-Islam di Makkah, wa tuhaddisa bih, dan menjadi perbincangan ketika itu. Masuk Islam? Iya. Anda masuk Islam? Iya, saya masuk Islam. Wah, saya mendengar bahwa si fulan masuk Islam, si alan masuk Islam. Wah, menjadi perbincangan Islam ketika itu. Islam yang dibawa oleh Muhammad, yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, yang tinggal bersama Abu Talib. Demikian. Thumma inna Allah azza wa jalla amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu min. Kemudian Allah azza wa jal memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Wa an yubadiyan nasa bi amrihi wa an yad'uwa ilaihi, dan memerintahkan manusia untuk bersegera masuk Islam, untuk terang-terangan masuk Islam dengan perintahnya dan mengajak kepada Islam. Wa kana bainama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu wastatara bihi ila an amara Allahu bi idhari dinihi salasu sinin min mab'athihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi, ya, tidak terang-terangan mendakwahkan Islam ini selama 3 tahun, ya. 3 tahun lamanya Rasulullah bersembunyi tidak mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Cukup lama ya. Cukup lama, 3 tahun. Sabar Rasulullah SAW, sabar dalam dakwahnya. Tidak tergesa-gesa, ya, terburu-buru, tidak. Selama 3 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Wahai Muhammad, berdakwalah dengan terang-terangan terhadap apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Wa qul inni ana an-nadhirum mubin, katakanlah aku adalah pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Ya. Turun ayat ini. Ketika itu Rasulullah SAW langsung ya, berdakwah kepada kerabat-kerabatnya. Langsung mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Mengajak mereka kepada Al-Islam. Ya. Dan di antara mereka ada yang menentang, di antara mereka ada yang menerima. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahabu fi syi'ab. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu apabila ingin menunaikan salat, mereka pergi di tengah-tengah bukit. Naik bukit dulu dia kalau mau salat, naik bukit dulu. Masyaallah, ya. Waktu bersembunyi, waktu tersembunyi selama 3 tahun itu kalau mau salat naik bukit dulu. Baru salat. Saking asingnya Islam ketika itu. Fastakhfau bi salatihim min qaumihim, bersembunyi mereka kalau salat dari kaumnya. Fa baina Sa'ad bin Abi Waqqas fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'abin min syi'abi Makkah. Ketika itu terjadi suatu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini siapanya Rasulullah? Enggak tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapanya Rasulullah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapanya Rasulullah? Paman Rasulullah. Dari pihak? Dari arah? Dari arah ibu. Masya Allah. Khalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paman Rasulullah dari arah ibu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berada di sekumpulan sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka sedang berada di antara dua bukit, ya, di Mekah, idzahara alaihim nafarun minal musyrikin wahum yusallun, mereka sedang sholat. Nampaklah, dilihatlah oleh orang-orang musyrikin. Fanakaruhum, orang-orang musyrikin pun langsung mengingkari. Apa ini? Wa'abu alaihim, dan mencela. Para sahabat ketika itu, ma yasda'un, hatta qataluhum, sampai terjadilah pertikaian, sampai orang-orang musyrikin memerangi orang-orang yang sholat di antara dua bukit waktu itu. Diperangi, diajak bertengkar. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas, yauma idzin rajulan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, karena memang beliau ini petarung handal, ya, pemanah ulung. Beliau sampai sempat memukul salah seorang dari musyrikin bilahi ba'ir, dengan tulang, ya, tulang yang ada giginya itu. Fasyajjahu, sampai kepalanya pecah, ya. Sampai kepala salah seorang dari musyrikin itu pecah dipukul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang beliau ini enggak bisa, ya, memang beliau orangnya handal, ya, Masya Allah. Ketika ada yang ingin memerangi seperti itu, memang beliau pandai dalam berperang, ya. Ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau Masya Allah seorang yang pandai dalam memanah, seorang yang pandai dalam berperang. Fakana awal damin hurikin fil Islam, itulah pertama kali darah yang keluar, ya, di dalam Islam dengan peperangan. Inilah yang pertama kali keluar darah. Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menampakkan kepada kaumnya Islam, wa sada'a bihi kama amarahullah, dan berdakwah dengan terang-terangan sebagaimana yang Allah perintahkan, lam yub'id anhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi ya kaumnya tidak membantah, tidak menghalang. Dari kalangan musyrikin itu tidak ada yang menghalangi Nabi SAW dan para sahabat ketika mendakwahkan Islam. Mereka mendakwahkan Islam, tidak ada yang membantah satupun, tidak ada yang mengingkari satupun. Sampai kapan? Hatta dzakaru alihatahum wa abaha. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan batilnya sesembahan-sesembahan mereka. Sampai Rasulullah SAW menjatuhkan sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah. Baru mulai mereka bangkit. Ya. Baru mulai mereka emosi. Ya, ya kalau dakwah-dakwah sajalah. Gitu. Gak usah mencela sesembahan kami. Kalau dakwah-dakwah saja, silakan. Kurang lebih demikian. Mereka tidak mengingkari. Ya. Dakwah Rasulullah SAW tidak mengingkari. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan batilnya sesembahan mereka. Baru mereka naik darah. Baru mereka naik darah. Falamma fa'ala dzalika a'zamuhu wa nakaru. Mereka anggap ini perkara yang besar, perkara yang harus diingkari. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu. Ya, mereka berusaha ingin memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man asama Allah ta'ala minhum bil Islam. Kecuali yang Allah jaga dari mereka dengan Islam. Wa hum qalilun mustakhfun. Dan mereka sedikit lagi tersembunyi. Di antara mereka ada yang tertarik. Ya. Ada yang sadar akan batilnya sesembahan dari selain Allah ini. Sehingga masuk Islam dan masih tersembunyi. Ya, tidak terang-terangan. Takut. Karena memang Quraisy kuat. Ketika itu memang kuat. Wa hadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Talibin. Akhirnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib kasihan, ya, menaruh prihatin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'uhu wa qama dunahu. Abu Talib melindungi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrillah mudhiran li amrihi la yarudduhu anhu syai'. Rasulullah SAW terus berdakwah. Abu Talib yang masih musyrik, ya, tidak membantah sedikit pun apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Padahal yang dibatilkan, yang disalahkan, yang dicela, tentunya dengan ilmiah, ya, oleh Rasulullah SAW itu sesembahan Abu Talib. Rasulullah SAW tidak mencela dengan celaan-celaan kotor, ya, celaan-celaan yang tercela, tidak. Rasulullah SAW menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, dengan ilmiah batilnya sesembahan mereka. Padahal yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW itu sesembahannya Abu Talib. Ya. Abu Talib tidak membantah sedikit pun. Sayang Abu Talib dengan Rasulullah. Dibiarkan oleh Abu Talib. Falamma ra'at Quraisy, ketika orang-orang Quraisy melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi, ketika orang-orang Quraisy melihat tidak ada pengaruhnya kami mengingkari Rasulullah ini, terus aja terus-terusan seperti ini, kita sudah mengingkari tapi masih min firaqihim wa aibi alihatihim. Rasulullah memisahkan diri dari mereka. Rasulullah menjatuhkan sesembahan mereka. Akhirnya mereka ra'au, memandang anna ammahu Abu Talib qad hadiba alaihi. Mereka memandang bahwa Abu Talib ini kasihan, ya, membiarkan Rasulullah seperti itu. Wa qama dunahu, dan membela. Falam yuslimhu lahum, bahkan Abu Talib tidak mau menyerahkan Muhammad kepada kita. Masya rijalun min asrafi Quraisy. Akhirnya mereka musyawarah sampai salah seorang atau beberapa orang dari tokoh-tokoh Quraisy yang besar, yang mulia, yang mulia dari mereka, yang di antara tokoh-tokoh yang besar, yang kuatnya, yang terpandangnya, berjalan pergi ke rumah Abu Talib, menemui Abu Talib. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Thalib, inabna akhika qad sabba alihatana. Sesungguhnya ponakanmu itu mencela sesembahan kita, wahai Abu Thalib. Wa abadinana, dan dia menjatuhkan agama kita, mencela agama kita. Wa saffaha ahlamana, dan menjatuhkan akal kita, mengatakan kurang demikian dan demikian. Wa dhallala aba'ana, dan menyatakan bahwa nenek moyang kita ini sesat. Fa imma an takuffa 'anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Wahai Abu Thalib, ya, kami meminta agar engkau menghentikan dia, jangan lagi berbuat seperti itu, atau tolong biarkan antara kami dan dia. Ah, sudah semakin panas. Faqala lahum Abu Thalibin qawlan rafiqan. Abu Thalib pun menjawab dengan ucapan yang lembut, ya, dengan penuh kasih sayang. Beliau membantah mereka dengan rad dan jamilan, dengan bantahan yang bagus, ya, tidak membentak, tidak juga menghardik, ya, dengan bantahan yang lembut dibantah, dijawab dengan jawaban yang lembut. Fansarafu anhu, tetapi mereka berpaling dari Abu Thalib. Setelah Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang penuh dengan belas kasih, dibiarkan saja oleh mereka. Dah, pergi mereka. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi. Rasulullah tetap seperti keadaannya, terus berdakwah, mengajak kepada Islam, mengatakan batilnya sesembahan dari selain Allah, batilnya perbuatan syirik, batilnya kesyirikan-kesyirikan, ya, batilnya Lata, Uzza, Manat, ya, dan yang lainnya. Yudhiru dinallah wa yad'u ilaihi. Beliau menampakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Thumma syari'al amru bainahu wa bainahum hatta taba'adar rijal wa tada'adhanu. Sampai tersebarlah dakwahnya, ya, sampai, ya, terjadilah musyawarah di antara mereka, dan mereka menyembunyikan kebencian kepada Rasulullah SAW, yakni orang-orang musyrikin. Wa aktsarat Quraisy dzikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainaha, sampai orang-orang Quraisy sering sekali menyebutkan Muhammad di antara pembicaraan mereka. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, itu terus yang dalam perbincangan mereka, karena Muhammad ini jadi masalah besar bagi mereka. Ini PR besar nih bagi kita nih, orang yang satu ini, ya. Dari satu sisi dia termasuk dari keluarga kita, termasuk dari satu kabilah dengan kita, ya. Dan dia juga ponakannya Abu Thalib, orang yang sangat kita segani di sini, ya. Terus jadi pikiran bagi mereka. Fatazamaru fihi wa hadda ba'dhum ba'dun alaihi, bahkan sebagian mereka sudah sampai pada tingkatan siapa yang akan menangkapnya, sampai tingkatan seperti ini, ya, musyawarah sampai merencanakan siapa yang akan menangkapnya. Summa innahum, sampai akhirnya sudah musyawarah buntu, tidak ketemu solusi. Ya sudah, kita datang lagi saja ke Abu Thalib. Kemudian mereka datang ke Abu Thalib marratan ukhra, pada kali yang lainnya. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Engkau itu orang tua kami, engkau itu orang yang mulia di sisi kami, orang yang punya kedudukan di sisi kami. Wa inna qadistanhainaka min ibni akhika, sungguh kami telah memohon kepadamu, ya, dari keponakanmu ini. Falam tanha anna, tetapi engkau tidak menghalangi, tidak melarang keponakanmu ketika menjatuhkan sesembahan kita. Dia mencela sesembahan kita. Wa inna wallah, demi Allah, la nasbir ala hadza, kami enggak bisa sabar atas ini semua. Min syatni abaina, keponakanmu itu telah mencela nenek moyang kami, telah mencela nenek moyang kita. Watu sahfih ahlamana, telah menjatuhkan akal-akal kita. Wa ayyaba aliyatana, telah menjatuhkan sesembahan kita. Kami enggak bisa sabar, wahai Abu Thalib. Kami telah bermusyawarah terus, kami telah mencari solusi terus, tidak ketemu solusinya sampai sekarang ini. Hatta takuffa anna, tolong engkau hentikan keponakanmu sekarang. Au nunazilu, atau kalau engkau tidak bisa menghentikan keponakanmu sekarang, kami akan memeranginya. Kami akan menangkapnya. Wa iyyaka fi dzalik. Wa iyyaka fi dzalik. Apa arti iyyaka di sini? Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaka. Qurasyid, apa arti? Hah? Apa arti iyyaka? Bukari. Abu Abdurrahman, apa arti iyyaka di sini? Hah? Hati-hati engkau. Memperingatkan ini, tahdzir, ya. Ya kan? Iyyahu di antara maknanya dhamir ini dhamir apa? Nasab munfasil. Di antara maknanya apa? Tahdzir, memperingatkan. Wa iyyaka fi dzalik, hati-hati engkau dalam hal itu. Ya. Jangan engkau sekali-kali membela dia. Kami akan memeranginya. Kami siap membunuhnya kalau engkau tidak mencegah dia. Hatta yahlika ahadul fariqain, sampai salah satu dari dua kelompok akan binasa. Bisa jadi kami yang binasa atau dia yang binasa. Dia dan orang-orang yang bersama dia. Masya Allah, semakin meningkat lagi, naik ke tinggi lagi, naik ke atas lagi. Tadi pelan-pelan, mereka sudah pelan-pelan sama Abu Thalib. Abu Thalib, yo yo, ya. Dijawab dengan lembut, jawab dengan lembut. Dijawab, masih lagi, ada. Engkau hentikan dia atau kami memerangi dia. Sampai salah satu binasa, salah satu akan berguguran, ya, di antara kami. Akhirnya setelah mendapat ucapan ini, fabaatha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, dan berkata, yabna akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni. Memang masya Allah ya, lembut ya. Abu Thalib ini orangnya lembut. Sesungguhnya keponakanmu, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Bukan kaumku, tetapi kaummu. Ya, ini untuk melunakkan Rasulullah, bisa jadi supaya Rasulullah lunak. Kaummu, maksudnya kaummu, yakni yang sebangsa denganmu, yang satu nasab, satu silsilah denganmu. Ya. Kaummu tadi datang menemui aku. Faqaluli, mereka berkata kepadaku, kaza wa kaza, demikian, demikian, demikian. Lilladzi kanu qalulahu, seperti yang mereka katakan. Fa'abki alayya wa ala nafsik, wahai keponakanku, jagalah dirimu dan jagalah diriku. Ah, ini masya Allah, ini kalimat sindiran nih, sindiran. Ya. Dalam nih maknanya nih, jagalah dirimu dan jagalah diriku. Masya Allah, menyentuh ini, tak, langsung kena. Langsung menyentuh Rasulullah SAW kalimat ini. Tambah lagi Abu Thalib berkata, wala tuhammilni minal amri ma la uti. Jangan engkau berikan kepadaku beban yang aku tidak mampu memikulnya. Wah, semakin terenyuh Rasulullah SAW mendengar ucapan ini dari sang paman. Yang tadinya selalu melindungi, selalu membela Rasulullah SAW. Fadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad bada li ammihi faidun bida'un annahu khadiluhu wa muslimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa pamannya ini sudah akan menyerahkan beliau, tidak akan menolong beliau lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa demikian. Wa annahu qad dha'afa an nusratihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa pamannya ini sudah merasa lemah, tidak mau menolongnya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada sang paman yang sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Beliau berkata, ya am, wahai paman, la wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fi. Kalaulah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ya, supaya aku meninggalkan ini, ya, sehingga Allah menampakkan kebenaran atau aku yang binasa. Artinya ini bulan, ini matahari untuk, kan kaya tuh kalau sudah punya bulan, sudah punya matahari, masya Allah. Dah, jangan lagi kayak gitu, cukup, eh, silakan tinggalkan kami. Sampai seperti ini, kalau seandainya mereka bisa seperti ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah yang aku diperintahkan dengannya. Tsumma istakbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Tabaka, beliau pun menangis. Menangis beliau. Tsumma qama, kemudian berdiri. Pergi beliau meninggalkan sang paman. Pergi beliau meninggalkan sang paman. Falamma walla, ketika beliau pergi, nadahu Abu Thalib. Abu Thalib memanggilnya lagi. Nah, kemari. Faqala, Abu Thalib pun tak kuasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Aqbil yabna akhi, ya. Berdirilah, tegaklah. Dakwahkan wahai keponakanku. Apa yang kau dakwahkan? Faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang, ya. Ketika dipanggil itu datang, ketika mendengar jawaban seperti itu, Abu Thalib kembali berkata, "Idhab yabna akhi." Pergilah wahai keponakan. Fakul ma'ahbabta, katakan apa yang engkau inginkan. Katakan apa yang engkau inginkan. Fawallahi, demi Allah, la uslimuka li syai'in abadan. Aku tidak akan membiarkan engkau terlantar selamanya. Selama aku masih hidup, aku akan membela. Aku tidak akan membiarkan engkau disakiti oleh mereka. Aku tidak akan membiarkan engkau diganggu oleh mereka. Berdakwahlah sesuai dengan jalanmu. Masya Allah, didukung, ya. Luar biasa ini sang paman, betul-betul sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna Quraisyan, orang-orang Quraisy, hina arafu, ketika mereka mengetahui bahwa Abu Thalib itu tidak mau, ya, menyerahkan Rasulullah, tidak mau menghalangi Rasulullah, ya, masyau ilaihi, akhirnya orang-orang Quraisy datang lagi menemui Abu Thalib, merayu lagi, ya. Tidak bosan-bosan ini mereka, ya. Tidak bosan-bosan mereka datang lagi, ingin supaya Abu Thalib menghentikan Rasulullah SAW. Sekarang membawa Umarah bin Al-Mughirah, membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Al-Mughirah. Faqulullah, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, hadza Umarah ibnul Walid, ini adalah Umarah bin Walid, anhadu fatan fi Quraisy wa ajmalu, ya, orang Quraisy yang paling kuat dan paling ganteng, paling gagah, ini Umarah bin Al-Walid, fakhudh, ambillah ini untukmu, ya. Silakan engkau lindungi dia, silakan engkau ambil dia. Wa takhidhu waladan fahuwa lak, dan jadikanlah dia sebagai anak angkatmu. Wa aslim ilaina ibna akhi, dan serahkan kepada kami keponakan. Masyaallah, mau ditukar Rasulullah coba dengan orang Quraisy, dengan pemuda Quraisy. Hadzal ladzi qad khalafa dinaka wa din abaika, keponakanmu itu, ya, diprovokasi Abu Thalib, ya, menyelisihi agamamu. Dia itu menyelisihi agamamu. Dia itu menyelisihi agama nenek moyangmu. Ya, bukan menyelisihi agama kami saja, tapi agama kita, agama engkau itu yang dia celah, yang dia selisihi itu agama engkau. Sekarang kita tukaran ini, ambillah. Sekarang bawa sini Muhammad. Ya, wa farraqa jama'ata qaumina wa safa a'lamana fanaqtuhu. Dia telah mencerai-beraikan kita, ya. Keponakanmu itu telah mencerai-beraikan kita, maka kami akan membunuhnya. sini serahkan dia kepada kami, kami bunuh, ini gantinya, angkatlah dia sebagai anak. Fa innama huwa rajulun bi rajulin, ya, ganti ya, satu orang diganti satu. Maka Abu Thalib berkata, wallahi labisa ma tusawwimunani, demi Allah, alangkah jeleknya, jelek sekali apa yang kalian tawarkan kepadaku. Atu'tunani ibnakum aghulluhu lakum wa'utikum ibni taktuluna, kalian memberikan kepadaku anak kalian, aku lindungi dia dan aku berikan kepada kalian anakku, kemudian kalian bunuh anakku. Hala wallah ma la yakunu abadan, demi Allah ini tidak akan terjadi selamanya. Faqala al-Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi berkata, wallahi ya Abu Thalib, demi Allah wahai Abu Thalib, laqad ansafaka qaumuka, qaumu itu benar, itulah keadilan, satu tambah satu, ya kan, tapi satu tambah satu dikurangi satu, enggak adil yang seperti ini. Abu Thalib berkata, ya, kata Abu Thalib, ma ansafuni, demi Allah enggak adil mereka, ya, karena yang benar satu tambah satu jadi dikurangi satu. Kurang satu, akhirnya karena Rasulullah mau dibunuh sama mereka. Walakinnaka qad ajma'ta khudlani wa mudaharatal qawmi alayya, engkau telah terang-terangan ingin menentang. Fasna'ma badalak, sekarang silakan apa yang engkau mau. Kalau kita itu udah kayak gini, mau apa? Masya Allah, betul-betul pasang badan Abu Thalib. Sudah, sekarang kalian mau apa? Saya siap. Mau perang? Siap. Eh, mau apa? Masya Allah, betul-betul. Eh, Abu Thalib melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak terasa, Masya Allah, sudah 6:30 lewat. Cukup sampai sini ya. Masya Allah, dikit lagi padahal, tapi biarlah. Eh, gak terasa ini. Masya Allah, luar biasa ya Abu Thalib ini perjuangannya dalam melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul sayang dengan keponakannya. Betul-betul sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.